Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, pendidik, orang tua yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan insyaallah kita akan membahas tema tentang kecanduan game dan bagaimana cara mengatasinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecanduan secara makna sama dengan ketagihan atau ketergantungan, yaitu keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu. Kalau dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kejangkitan terhadap kegemaran sehingga lupa terhadap yang lainnya. Jadi intinya adalah anak yang kecanduan itu adalah selalu memikirkan, tidak berhenti memikirkan dan menginginkan sesuatu tersebut yang dicanduinya. Termasuk yang bisa menyebabkan seseorang kecanduan itu adalah game atau permainan, yang dalam hal ini adalah permainan yang ada dalam gadget atau dalam handphone. Namun perlu diketahui bahwa sesuatu yang bisa menyebabkan candu itu bermacam-macam, tidak hanya hal-hal yang kita anggap membahayakan, namun hal-hal lain pun itu juga bisa menyebabkan kecanduan. Termasuk yang bukan termasuk game adalah media sosial. Dan siapapun bisa kecanduan, bukan hanya anak. Orang tua pun juga bisa kecanduan terhadap hal-hal atau sesuatu, termasuk media sosial tersebut. Jadi bisa juga kecanduan itu berupa makanan, bisa juga berupa gambar, atau bisa juga mungkin berupa seseorang, sehingga dia itu apa namanya, ada rasa ingin sesuatu, ingin seseorang tersebut yang sangat luar biasa. Itu adalah kecanduan. Nah, kecanduan di sini adalah keinginan yang dinisbatkan kepada hal-hal yang negatif. Nah, sekarang kita bahas bagaimana proses terjadinya kecanduan tersebut. Kecanduan itu terjadi apabila seseorang itu merasakan sesuatu pertama kali yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Atau seseorang merasakan sesuatu yang kesenangannya itu luar biasa. Kesenangan yang luar biasa tersebut memicu munculnya zat di dalam otak kita yang disebut dengan nama dopamin. Nah, zat dopamin ini muncul di otak kita, kemudian akan terus muncul karena kesenangan tadi, dan menyebabkan efek pada diri kita, yaitu kesenangan yang luar biasa pada diri kita. Terus kemudian dopamin tersebut akan muncul beriringan dengan kesenangan tersebut, akhirnya akan mempengaruhi atau berefek kepada bagian-bagian otak yang lainnya. Sehingga awal sesuatu yang dirasakan oleh seseorang yang dia merasakan kesenangan yang luar biasa. Nah, kesenangan itu bisa bermacam-macam, ya. Jadi munculnya dopamin, ya, ada kesenangan yang luar biasa pada diri kita itu bukan semata-mata karena game. Sebagai contoh, misal kita sebagai orang tua, pada saat kita membutuhkan uang, ya, sedang kita mungkin pusing memikirkan bagaimana kita akan mendapatkan uang itu. Tapi alhamdulillah, ya, ada orang memberi hadiah kepada kita. Entah itu hadiah mungkin karena jadi anggota apa, entah mungkin hadiah dari peserta apa. Ternyata uang yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang sudah lama kita pikirkan bagaimana kita mendapatkannya. Maka di situ kita akan merasakan kesenangan yang luar biasa di situ. Nah, bersamaan dengan kesenangan itulah maka muncul di dalam diri kita, yaitu dalam otak kita, yaitu adanya dopamin tadi yang berefek kepada kesenangan yang luar biasa pada diri kita. Jadi itulah zat yang muncul pada otak kita yang disebut dengan dopamin tadi, yang akhirnya yang membuat apa namanya kecanduan untuk menuntut agar seseorang itu mengulangi lagi hal yang menyenangkan tersebut. Itu karena dopamin itu telah berefek atau mempengaruhi bagian otak yang lainnya sehingga termemori, ya, sehingga selalu teringat, ya, dan selalu menuntut, ya, menagih dan tergantung untuk mengulangi dan mengulangi lagi. Inilah yang disebut dengan ketagihan ini atau kecanduan. Nah, salah satunya adalah kecanduan game. Ya, kecanduan game. Nah, seorang anak, kita ambil sebagai contoh seorang anak, ya, tadinya dia tidak mengenal game itu, ya, bisa jadi mungkin orang tuanya menyembunyikan. Ternyata dia melihat game itu setelah dia SMP sebagai contoh. Nah, ternyata begitu dia melihat game itu luar biasa serunya bagi dia, maka muncullah di situ kesenangan yang luar biasa, kesenangan yang sangat, sehingga muncullah dopamin pada otak anak tersebut. Kemudian dopamin tersebut akan menjalar ke bagian otak yang lain, akhirnya termemori dan cenderung anak itu akan mengulang, mengulang, mengulang lagi. Nah, ini namanya kecanduan. Nah, terus kemudian apa efek dari kecanduan tersebut? Apabila seorang kemudian apa namanya menginginkan sesuatu yang secara berlebihan tadi, kemudian tidak dibarengi dengan penumbuhan fitrah-fitrahnya, maka kecenderungan, ya, kecanduan tadi akan menyimpangkan dan akan merusak anak tersebut. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, anak yang tadi sudah terlanjur kecanduan game, tapi ternyata orang tuanya tidak peduli, tidak berusaha untuk menumbuhkan fitrah-fitrah anak tersebut, akhirnya fitrahnya tidak tumbuh indah. Justru yang terfasilitasi adalah candunya tersebut. Akhirnya anak akan lupa waktu dalam bermain game. Bahkan berjam-jam dia bermain game, lupa makan, lupa tidur, bahkan mungkin dia tidak mau sekolah. Nah, ini sudah kecanduan yang sudah membahayakan bagi anak tersebut, ya, sehingga perlu segera diatasi. Nah, inilah akibat dari kecanduan, ya, yang mana kecanduan ini dinisbatkan kepada hal-hal yang bisa berakibat buruk pada seseorang. Tentang kecanduan game ini perlu kita bagi menjadi beberapa fase, ya, fase usia anak. Apabila yang kita anggap kecanduan game itu adalah anak yang masih usia di bawah 7 tahun. Nah, bagaimana analisa kita tentang kecanduan game pada anak-anak yang masih di bawah 7 tahun? Perlu kita ketahui bahwa anak di bawah 7 tahun itu adalah masa emas penumbuhan fitrah keimanan, di mana metode penumbuhan masa emas fitrah keimanan tersebut adalah penuntasan egosentris dan penumbuhan imaji positif pada diri anak. Sedangkan masa di bawah 7 tahun adalah masih termasuk masa bermain bagi anak-anak. Sedangkan game yang ada pada gadget, pada HP itu adalah permainan. Maka bisa kita katakan bahwa anak yang di bawah 7 tahun kemudian dia itu kecanduan game, ya, itu sebenarnya tidak mutlak karena candu. Ya, bukan tidak mutlak, tidak mutlak karena kecanduan, tapi di satu sisi bahwa bermainnya anak-anak yang masih di bawah 7 tahun dengan permainan itu adalah masa-masa penuntasan egosentris mereka. Ya, karena masa itu adalah masa bermain bagi anak-anak. Ya, jadi itu sebagian, ya, itu adalah masa-masa penuntasan egosentris bagi mereka. Ini. Nah, terus kemudian karena tidak dibarengi dengan adanya penumbuhan fitrah, ya, akhirnya anak mulai menjadi lupa diri, ya, bahwa game itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat dia inginkan, ya, betul-betul dia sangat dia inginkan secara berlebihan. Dia tidak berhenti berpikir untuk selalu main game dan main game terus. Ya, ini yang sudah fitrahnya itu sudah tersimpangkan, fitrahnya sudah tersimpangkan ini. Nah, maka bagaimana cara mengatasi anak yang masih di bawah 7 tahun kecanduan game, yaitu dengan apa penuntasan egosentris mereka, dengan cara apa, yaitu dua cara. Yang pertama adalah perlu adanya pengakuan dari orang tua, ya. Pengakuan di sini bisa berupa pujian kepada anak bahwa anak tersebut hebat, bahwa anak tersebut itu pintar. Kemudian yang kedua adalah ketulusan kasih sayang, ya. Jadi pemberian kasih sayang atau kelekatan, kedekatan kepada anak. Karena apa? Dua metode ini adalah metode penumbuhan fitrah anak. Maka kalau fitrah kita tumbuhkan, maka insya Allah ta'ala penyimpangan game itu akan terhenti, kecanduan gamenya akan terhenti. Sebagaimana kaidah dalam pendidikan fitrah ini bahwa kita fokus pada cahaya, bukan fokus pada kegelapan. Ini. Jadi permasalahan kecanduan itu bukan bagaimana kita menghentikan, ya. Bukan kita menghentikan dengan cara menyembunyikan HP, ya. Itu tidak mengatasi masalah, tapi kita melakukan penumbuhan fitrah. Jadi terjadinya kecanduan game itu akibat dari penyimpangan fitrah. Karena fitrah tidak ditumbuhkan dengan indah. Nah, cara mengatasinya adalah untuk anak yang di bawah 7 tahun itu, bahwa bermainnya anak game itu antara lain adalah salah satu bagian dari penuntasan egosentris mereka. Nah, kemudian cara mengatasinya adalah sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu dengan pengakuan. Ya, pengakuan yaitu kita berusaha untuk memberikan apresiasi bahwa anak itu hebat, menang ternyata, berarti adik pinter bisa mengalahkan. Jadi tidak semata-mata langsung dipotong, ya. Terus kemudian di sisi lain kita perlu adanya kedekatan, ketulusan, ya, sehingga anak merasa nyaman. Sehingga yang bisa memunculkan dopamin tadi pada otak anak tersebut itu bukan hanya game, tapi pujian dari orang tua membuat anak itu senang pun juga akan muncul dopamin dalam otak anak tersebut. Tapi ini adalah positif, ya. Demikian juga adanya kasih sayang dari orang tua, kelekatan, ya, selalu membersamai anak merasa disayangi oleh orang tuanya. Ini pun juga akan bisa memunculkan dopamin yang ada pada otak anak tersebut. Nah, sehingga munculnya dopamin itu tidak semata-mata karena game ini. Nah, oleh karena itu cara mengatasi anak yang kecanduan game masih kecil ini adalah dengan menumbuhkan fitrah keimanan anak tersebut, yaitu menuntaskan ego mereka dan menumbuhkan imaji positif mereka. Ini kalau anak kecil. Terus kemudian untuk anak yang sudah tamyiz, yaitu usia 7 sampai 10 tahun. Dia kecanduan game, ya, saya sampai lupa waktu, ya, apalagi sekarang ada online-nya. Dan anak-anak usia 7 tahun sudah pintar sekali sekarang untuk bermain game dengan online. Ya, mereka berkomunitas, berkomunikasi dengan temannya yang jauh pun bisa dengan bermain game bersama-sama seperti seolah-olah berkumpul jadi satu seperti omong-omongan mereka itu. Nah, apabila terjadi seperti ini perlu kita analisa. Ya, masa emas 7 sampai 10 tahun ini adalah masa emas penumbuhan fitrah belajar. Ya. Maka kalau kita analisa, game itu adalah segala sesuatu yang penuh dengan penasaran. Akhirnya kalau kita analisa bahwa yang tumbuh fitrah anak, ya, yang kecanduan game itu adalah fitrah belajarnya. Itu tumbuh sekali. Tapi ternyata fitrah keimanannya tidak tumbuh. Karena apa? Dia tidak terkendali. Dan di samping itu juga fitrah bakatnya tidak tumbuh. Karena monoton dia hanya melakukan hal itu. Padahal seharusnya anak usia segitu itu diperbanyak aktivitasnya untuk menggali potensi bakatnya. Jadi untuk kecanduan game untuk anak-anak yang sudah tamyiz ini adalah bahwa fitrah belajar mereka sudah tumbuh tapi tersimpangkan, ya. Karena apa? Karena tidak dikendalikan oleh fitrah keimanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua fitrah, ya, kalau tumbuh tanpa fitrah keimanan itu maka akan tersimpangkan. Ini makanya fitrah pertama yang harus tumbuh pada diri anak adalah fitrah keimanan, itu yang paling pertama dan itu adalah pondasi. Itu adalah pondasi. Nah, makanya pondasinya kita bangun terlebih dahulu, ya, kita tumbuhkan. Setelah itu kemudian yang lain kemudian kita tumbuhkan sehingga dengan pondasi ini tidak akan tersimpangkan fitrah-fitrah yang lainnya. Nah, jadi anak tamyiz tadi, cara mengatasinya bagaimana apabila ada anak yang sudah tamyiz kemudian dia kecanduan game, yaitu yang pertama tumbuhkan fitrah keimanan. Caranya bagaimana? Diulang lagi, karena ini recovery, ya. Karena ini recovery, kita nggak usah mempermasalahkan bagaimana kita bisa menahan atau menyembunyikan gadget tersebut dari anak, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama adalah tumbuhkan fitrah keimanan dengan cara apa? Yaitu dengan apa namanya, dengan di recovery. Caranya adalah dengan empati. Kita justru malah lebih dekat kepada anak, peduli kepada anak, bukan dengan kemarahan. Karena ini fitrah keimanan yang tidak tumbuh. Ini, ya, dengan kedekatan, ya, kemudian dicari potensinya sehingga pada saat dia menggunakan gadget itu sudah tahu kebutuhannya apa. Nah, kalau dia tidak menemukan anak. Dan lagi pada game sekarang ini selalu berkembang seolah-olah tidak ada habisnya, selalu bertingkat-tingkat levelnya, ya, sehingga anak merasa selalu tertantang dan selalu update. Yang tadinya melihat sesuatu yang sangat sederhana dia senangnya luar biasa, namun kecanduan ini menuntut untuk melihat sesuatu yang lebih seru lagi dan seterusnya. Dan di dalam permainan game itu selalu menyenangkan bagi anak. Apabila kalah, ya, tidak dicela, suruh mengulang lagi. Apabila dia menang, diberi penghargaan dan sebagainya. Jadi anak merasa dihargai, ya, diakui oleh permainan game tersebut. Sementara penghargaan game itu sangat penting, ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan dopamin selain dari game tersebut. Ini. Kemudian kalau sudah anak sudah lebih dari 10 tahun, ya, sampai balik, ini justru malah apalagi lebih analitis lagi tentang masalah ini, lebih bersemangat lagi untuk segera mengatasi. Karena begitu 10 tahun masa bermain sudah habis. Maka kalau ada anak 10 tahun masih suka bermain game dan kecanduan, itu berarti egosentris anak sebelumnya belum tuntas, ya, belum tuntas karena masih merasa ingin bermain. Seharusnya 10 tahun itu masa bermainnya sudah selesai, ya, masa bermainnya sudah selesai, tapi kok ternyata masih, berarti memang sebelumnya dia belum tuntas egosentrisnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kalau kita analisa, yang 10 tahun itu yang tidak tumbuh sama, yang tidak tumbuh adalah fitrah iman dan fitrah bakat, tetapi fitrah belajarnya tersimpangkan, tumbuh tapi tersimpangkan. Nah, tersimpangkan karena apa? Fitrah keimanan yang tidak tumbuh sebelumnya. Nah, oleh karena itu tetap kita recovery, caranya sama dengan yang anak tamyiz tadi, itu dengan kedekatan. Namun untuk menggali potensi bakatnya kita harus lebih intensif. Karena pas 10 tahun itu seharusnya sudah penjurusan, sudah ketemu potensinya. Maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menemukan potensinya, sehingga pada saat dia menggunakan HP itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan untuk menuntaskan rasa ingin tahu, untuk mengembangkan potensi yang telah ditemukannya itu. Nah, jadi tujuannya adalah itu, ya. Jadi antara lain penyebab penyimpangan dalam penggunaan gadget, ya, itu karena apa? Pada saat anak menggunakan gadget itu tidak tahu untuk apa, karena dia tidak tahu kebutuhannya, tidak punya visi, ya, belum memiliki misi, ya, belum tahu cita-citanya, belum tahu apa yang ingin dia kembangkan pada dirinya, sehingga dia bersenang-senang dengan itu hanya sekedar untuk mengisi-mengisi waktu jenuh, ya, waktu kosong ketika tidak ada orang lain atau sedang kesepian ini. Nah, ini terjadi pada anak-anak sampai balig, ya. Cara mengatasinya sebenarnya sama semua, kembali kepada kedekatan kepada anak, ya. Kedekatan kepada anak untuk apa? Yaitu mengakui mereka, akui potensi mereka, ya, diapresiasi, dipuji, ya, kepintarannya. Walaupun mungkin kepintaran dalam bermain game sekalipun di situ, karena kita berharap apa? Dia merasa senang, ya, senang yang luar biasa bukan dari game tapi mungkin pujian dari kita itu. Tujuannya apa? Untuk mengimbangi munculnya dopamin akibat dari game tadi itu. Nah, terus sekarang yang berikutnya adalah apabila kecanduan game itu terjadi orang yang sudah balig, yaitu orang sudah dewasa, ya. Kadang anak sudah kuliah, ya, kadang anak yang sudah SMA, bahkan orang tua pun, ya, ada yang kecanduan game ini. Dan bukan hanya kecanduan game saja, ya. Mungkin kalau kita melihat ada orang tua yang sudah umurnya 40 kecanduan game, ya, kayak Mobile Legend dan sebagainya, mungkin kita masih mengatakan kok aneh banget. Tapi ternyata banyak sekali orang tua yang tanpa disadari juga kecanduan dengan media sosial. Sebagai contoh, ya, seseorang apabila sedang berbincang-bincang dengan temannya, saudaranya, tapi dia masih sibuk menggunakan gadgetnya, ya, membuka-buka, padahal di depan dia, di depan orang tua tersebut itu sedang ada saudaranya ngajak ngobrol, bercerita, atau mungkin curhat, tapi masih asik menggunakan gadgetnya. Ini berarti pertanda bahwa orang tersebut itu ketergantungan yang berlebihan terhadap gadget, yang seharusnya dia itu bisa berbicara dengan orang, dengan lisan, dengan memandangnya, dengan memperhatikan, mendengarkan, tapi ternyata sibuk dengan itu, termasuk kecanduan, ya, tanpa disadari kecanduan. Terus kemudian kecanduan yang lain, sebagai contoh, ya, kadangkala kita sering menulis status di Facebook. Nah, status di Facebook kita tulis apa yang diharap, biasanya adalah tanggapan, ya, like-nya atau berapa orang yang suka itu. Kalau ternyata yang mendengar itu, yang like, ya, yang menanggapi itu jumlahnya sampai ratusan atau mungkin sampai ribuan, itu rasanya puas sekali, ya, puas sekali, ya, sehingga dopaminnya muncul di situ. Akhirnya ada kecenderungan apa? Ingin mengulang lagi dan ingin ditanggapi dengan like oleh banyak orang. Ini sudah kecanduan, ya. Walaupun sekilas itu orang tua sebenarnya, tapi itu masih masuk dalam kecanduan. Karena apa? Ingin menginginkan sesuatu yang secara berlebih-lebihan. Terus kemudian seandainya ternyata membuat status tidak ada yang like, ya, yang nge-like sedikit sekali, biasanya ribuan atau ratusan, ternyata ini hanya puluhan saja. Kemudian muncul rasa gelisah, ya, tidak nyaman, ada apa ini, merasa bersalah, ya, apa salah saya kok tidak ada yang memberikan tanggapan like atau suka. Nah, ini pertanda bahwa orang tersebut itu kecanduan terhadap Facebook atau media sosial. Demikian juga mungkin status di WhatsApp dan sebagainya. Sering sekali orang tua itu kecanduan dengan hal tersebut ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum kita mengatasi kecanduan anak kita main game, ya, maka perlu kita ketahui benarkah kita tidak kecanduan terhadap medsos kita sebagai orang tua. Karena banyak juga saat ini kalau diperhatikan, orang tua itu banyak yang kecanduan juga, cuma bukan game tapi media sosial, ya. Sedikit-sedikit mesti megang HP dan sebagainya, ya, baca status, ya, itu termasuk sudah merasa tergantung ya, atau merasa menginginkan sesuatu atau tidak bisa lepas, itu berarti sudah kategori kecanduan. Ya, oleh karena itu kita atasi diri kita sendiri dulu ya dari kecanduan itu dengan apa? Kita melakukan tazkiyatun nafas ya. Kita menyadari bahwa munculnya dopamin pada otak kita itu harus kita lawan ya. Harus kita lawan dengan munculnya dopamin dari hal-hal yang positif, yaitu dari fitrah. Jadi fitrah pun sebenarnya itu kecondongan ya, kecondongan kepada kebaikan ya. Sedangkan kecanduan yang kita bahas ini adalah tuh kecondongan kepada hal yang negatif ini. Ya, sama-sama kecondongan ini, maka kita kuatkan fitrah kita. Jadi intinya untuk melawan semua penyimpangan-penyimpangan kenakalan pada anak dan orang tua itu adalah dengan menumbuhkan fitrah ya. Karena dengan tumbuhnya fitrah itu pun maka dopamin juga akan muncul ya pada otak, tapi kecenderungan itu adalah kepada kebaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah dalam kondisi fitrah condong kepada kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengilhamkan ya kepada jiwa itu untuk condong kepada keburukan dan kebaikan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah itu mengilhamkan kepada jiwa itu kepada jalan fujur, yaitu jalan keburukan ya, dan jalan ketakwaan. Nah, ya kecanduan yang negatif itu sebenarnya adalah kecenderungan jiwa kepada keburukan, sebagaimana salah satu sifat dari jiwa yaitu condong atau memerintah kepada keburukan ya. Innan nafsa la amaratun bisu. Nah, sesungguhnya jiwa itu ya memerintahkan atau condong untuk memerintahkan kepada hal-hal yang buruk ini. Nah, sementara jiwa yang menyuruh kepada keburukan, yaitu an-nafsu la amaratun bisu tadi, itu ditumpangi oleh setan ya. Maka dijerumuskanlah oleh setan sehingga manusia kecanduan tersebut ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian tentang kecanduan ya. Ternyata bukan hanya masalah anak, tapi ternyata orang tua pun juga banyak yang kecanduan ya terhadap media sosial ini. Karena betul-betul media sosial ini adalah hal yang baru muncul bagi orang tua, sehingga orang tua begitu membuka terkejut ya, ada rasa kesenangan yang luar biasa. Kemudian pada otak orang tua itu muncul dopamin, dan dopamin itu terus akhirnya berkembang, terus akhirnya muncullah kesenangan yang luar biasa asik ya. Akhirnya dopamin itu sampai menjalar kepada bagian-bagian otak yang lain sehingga termemori, akhirnya ingin mengulang lagi. Nah, akhirnya terjadilah kecanduan baik pada anak-anak maupun pada orang tua. Jadi antara lain salah satu faktor penyebab anak kecanduan game itu juga karena melihat orang tuanya yang sudah kecanduan dengan media sosial. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini, maka orang tua sadar diri ya, melakukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa kita, bahwa kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa kita ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita menggunakan nikmat berupa media sosial ya. Kelalaian kita memanfaatkan waktu yang ada sehingga kita meninggalkan hal yang lebih penting, antara seperti silaturahim ya. Kemudian bersosial ya. Kemudian digantikan hanya dengan membuka status-status yang kadangkala hanya curhatan-curhatan hati yang hampa dari makna ini. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita ya dari nikmat melindungi kita dari penyimpangan terhadap nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa adanya internet ya yang muncul saat ini, karena itu nikmat dari Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa kita hendaklah mengambil jalan tengah ya. Untuk menghadapi ini, adanya kecanduan ini, kita jangan terlalu panik ya. Sehingga terlalu khawatir ya. Akhirnya anak terlalu diproteksi ya dengan larangan yang begitu ketat, sehingga anak merasa terkungkung dan akan muncul masalah yang baru lagi nanti. Di samping itu pun juga kita enggak boleh terlalu lalai, kita terlalu abai bahwa mengatakan bahwa dalam game itu ada belajar. Ya memang ada, tapi kita enggak boleh lalai terus begitu lepas. Karena apa? Itu ada kecenderungan yang bisa membahayakan pada diri anak. Ya, kalau coba bayangkan kalau anak sampai berjam-jam, ya, dia bermain game, dia lupa dengan tubuhnya dia sendiri itu, ya. Nanti kadangkala apa namanya kesehatan apa tubuhnya akan terganggu, ya, karena dia kurang gerak. Kemudian postur tubuhnya dengan duduk yang salah itu juga akan mengganggu kesehatannya. Kemudian mata yang selalu memandang gadget itu seperti mata yang disinari cahaya terus seperti di baterai ini itu, ya. Itu lelah, nanti sarafnya bisa lelah dan itu membahayakan bagi anak. Nah, oleh karena itu di samping kita menumbuhkan fitrah-fitrah yang sudah ada itu, ya, di sisi lain kita berusaha untuk apa namanya memberikan jadwal kepada anak, ya, dengan kelembutan. Dijadwal nanti 1 jam dulu, nanti habis itu istirahat. Atau mungkin kalau belum bisa dijadwal, sering-sering kita ganggu, dalam tanda kutip kita ganggu anak, ya. Kalau sudah 1 jam kok sepertinya anak belum noleh kemana kemari, kesana kemari, atau masih serius, nah kita suguhi minuman yang dia sukai, maka dia akan sejenak akan mengalihkan pandangan, ya, sehingga akan menyegarkan matanya. Atau mungkin nanti kemudian disuruh untuk membelikan minyak goreng, untuk beli apa namanya gula dan sebagainya, biar dia keluar untuk melihat pandangan yang lebih menyegarkan ini. Jadi inilah yang bisa disampaikan tentang masalah gadget ini. Jadi kita ambil jalan tengah, ya, kita khawatir namun kita juga perlu diimbangi ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengatur semua ini, ya. Kita tidak bisa apa namanya mengatasi kecanduan game anak itu hanya semata-mata mengandalkan kemampuan kita, tapi semua kita kembalikan, kita pasrahkan, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha sekeras-kerasnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan atas penjelasan materi yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema kita yaitu kecanduan game. Semoga materi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan baik, selanjutnya kami masuk ke sesi tanya jawab. Akan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke nomor 08953 9903 0417. Kami bacakan. Yang pertama datangnya dari WhatsApp dari Ibu Hesti di Indraprasta. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saya jago ngegame. Memang semenjak suka game dia bertambah pandai. Mungkin beda dengan anak lain yang kecanduan game menjadi bodoh. Namun anak saya justru sebaliknya. Dia pandai bahasa Inggris, pandai perbaiki stick, bahkan TV dan Xbox-nya dia yang bongkar dan perbaiki. Namun saya agak sedih Ustadz, kepandaiannya tersebut kelihatannya tidak disertai dengan kecintaannya dengan ibadah. Kami orang tua sudah mengajak dan berusaha menumbuhkan cintanya terhadap ibadah, namun belum bisa Ustadz. Bagaimanakah solusi untuk anak saya Ustadz yang sekarang sudah berusia 12 tahun? Silakan Ustadz. Ya. Ibu Hesti yang ada di Indraprasta, semoga Allah selalu menjaga ibu dan keluarga ibu. Anak kecanduan game memang ada belajar di dalam kecanduan terhadap game tersebut. Anak banyak belajar di situ, ya. Namun di sisi lain kecanduan game tersebut akan berakibat tidak tumbuhnya fitrah keimanan anak. Ya, fitrah keimanan anak ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana menumbuhkan fitrah anak yang kecanduan game tersebut? Ya, walaupun orang tua sudah berusaha, karena ya, saya yakin orang tua itu pasti ingin anaknya itu taat beribadah kepada Allah. Namun kadangkala cara yang dilakukan orang tua itu belum tepat. Nah, kalau kita analisa bahwa tidak taatnya anak beribadah karena kecanduan game itu, ya, jadi fitrah iman tidak tumbuh. Nah, sedangkan menumbuhkan fitrah iman itu tidak bisa dengan apa namanya cukup dengan ceramah. Justru dengan ceramah itu tidak mengena. Jadi fitrah keimanan itu letaknya berada di hati anak, ya, di hati anak, di hati yang dalam. Nah, menumbuhkan hati untuk cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah itu tidak bisa dengan ceramah, dengan kita menceramai, apalagi dengan kekerasan, istilahnya dengan kemarahan, itu tambah tidak bisa lagi. Maka cara menumbuhkannya adalah dengan kelembutan, ya karena itu urusan hati. Kadangkala orang tua tidak sabar, ya kelamaan gitu loh. Dia sudah menyimpang, masa kok dilembuti tambah menjadi nanti. Tidak demikian. Karena Rasulullah SAW itu dalam menumbuhkan keimanan itu betul-betul dengan hati, ya, dengan empati, dengan kelembutan, tidak dengan kemarahan. Bahkan tidak banyak berbicara Nabi SAW ketika menumbuhkan keimanan seseorang. Oleh karena itu, ya, mumpung anaknya masih kecil, ya, masih umur 12 tahun, yang insya Allah itu belum balik, ya, maka masih perlu masih bisa ya insya Allah Ta'ala untuk ditumbuhkan keimanannya sehingga dia cinta ibadah, yaitu dengan apa? Yaitu ibu dekat kepada anak, ya, dekat dengan kepada anak. Bahkan mungkin perlu kita apresiasi kepintaran dia untuk memperbaiki alat-alat, ya, bisa bahasa Inggris dan sebagainya, kita apresiasi bahwa ananda hebat, maka itu akan menimbulkan kesenangan yang luar biasa pada diri anak dan menimbulkan apa? Munculnya ya dopamin pada otak anak tersebut. Dan harapan kita mungkin ya kecanduan kepada gamenya akan beralih kepada kecanduan karena pujian atau pengakuan dari orang tuanya. Ini lebih positif ya dibandingkan daripada ke game ini. Itu yang pertama, yaitu dengan pemberian pengakuan. Sebab anak diakui itu akan merasa dirinya bangga. Kan itu kebutuhan fitrah, ya, fitrah manusia itu butuh adanya pengakuan. Kemudian setelah banyak semua potensi-potensinya kita akui, kemudian dia merasa senang, ya, dan mungkin senangnya diharapkan melebihi senangnya kepada game. Selanjutnya adalah kita memberikan kasih sayang kepada anak dengan apa? Dengan kedekatan, ya, kita lebih dekat kepada anak. Yang tadinya mungkin kita hanya berpikiran negatif, ya, bersedih hanya memandang anak saja karena dianggap itu adalah penyimpangan yang sudah parah. Maka sekarang kalau kita sudah memberikan pengakuan itu, kita dekati anak, ya. Mungkin kita menunggu sambil dia bermain game, main game itu, ya. Kita tunggu saja di situ. Mungkin kita ngapresiasi atau kita bertanya dan tunjukkan, ya, seolah-olah kita setuju, ya. Kita setuju dengan apa yang anak lakukan. Sebab apa? Kalau kita langsung potong begitu saja, kita larang anak untuk bermain game, langsung kemudian diarahkan untuk sholat, untuk ibadah dan sebagainya, itu tidak bisa tidak bisa demikian, ya. Karena memalingkan anak dari kecanduan tidak semudah itu. Memalingkannya adalah dengan apa? Menumbuhkan kecintaan itu tadi, yaitu dengan kesenangan yang luar biasa tadi, ya. Dengan apa? Dengan pemberian pengakuan itu antara tadi. Jadi itu caranya. Maka perlu kita katakan bahwa menumbuhkan hati anak, ya, dalam hal ini adalah keimanan dengan hati pula, ya, tidak bisa dengan ceramah atau bahkan dengan kekerasan fisik. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu Esti tadi di Indra Prasta yang bertanya. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari Ummu Sofana di Woleri. Pertanyaan mengenai seseorang anak yang meminta HP, Ustaz. Ustaz, anak kami sepakat boleh pinjam HP dengan kuota tiap hari Rabu dan insidental jika memang dibutuhkan. Misal sarana untuk mendukung belajar. Nah, terkadang dia tanya kepada saya, Ustaz, kapan bisa punya HP? Dan saya jawab, nanti kalau kamu sudah besar, kamu bisa punya HP karena kamu anak solehah, nanti Allah bisa memberi HP-mu yang lebih besar dari anak yang lain. Apakah jawaban tersebut tepat, Ustadz? Dan bagaimanakah jawaban yang lain yang lebih ahsan, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya. Dari Ummu Safana yang ada di Weleri, Kendal, ya. Semoga Allah menjaga Ummu dan keluarga, ya, membimbing Ummu untuk selalu selalu dalam petunjuknya dalam mendidik anak-anak. Jawaban Ummu sudah benar, ya, masya Allah, ya, semoga Allah memberkahi Ummu dan keluarga. Kapan anak diberikan HP itu sebenarnya relatif, ya, tidak ada batasan umur, karena sekarang ini adanya gadget yang begitu luar biasa perkembangannya, yang pada tahun-tahun yang lalu para pakar atau praktisi pendidikan itu membatasi setelah balik. Ada yang mengatakan setelah 10 tahun, Tapi ternyata dengan perkembangan dari gadget tersebut, akhirnya tidak ada batasan waktu kapan anak itu diberi gadget. Itu tergantung dari kondisi keluarga masing-masing. Apabila anak yang sudah dijadwal tadi-tadi itu sudah merasa puas, ya, dan egonya sudah tertuntaskan, kemudian di luar itu mereka tidak berusaha mencari-cari kesempatan, baik itu mungkin pergi ke rumah temannya atau pinjam punya temannya dan sebagainya, maka enggak masalah nanti kita tunda untuk memberikan HP. Tapi kalau ternyata dengan jadwal yang kita berikan itu ternyata anak masih kurang, ya, dan sangat butuh sekali, dan ternyata efek dari itu kemudian anak sering keluar rumah, ya, atau mungkin sembunyi-sembunyi menggunakan HP temannya, pinjam dari temannya dan sebagainya, maka lebih baik segera kita berikan ke anak tersebut HP, ya. Tapi dengan apa? Dengan pengawasan. Pengawasan di sini jangan terus berarti kayak dijaga kayak CCTV, itu bukan, ya. Pengawasan ini adalah dengan cara memberikan kepercayaan. Ya, pada saat memberikan HP itu kita yakin, percaya, harus percaya kepada anak, karena anak itu merasa akan menjaga amanah itu kalau dipercaya. Ya, jadi katakan ini Umi memberikan HP kepada kakak atau kepada Ananda itu karena Umi percaya. Umi yakin pasti Ananda akan menggunakan HP ini untuk hal-hal yang bermanfaat, itu Umi percaya. Nah, dengan kata-kata itu saja, itu anak sudah merasa bahwa dia diberi amanah, dan dia pasti dalam diri anak tersebut itu akan merasa berusaha menjaga amanah tersebut. Karena apa? Kepercayaan. Nah, ini disebut dengan pengakuan, ya, pengakuan. Kita hendaklah tidak terus selalu curiga kepada anak kita bahwa anak kita lemah. Anak kita pun juga memiliki kemampuan, ya. Karena anak itu memiliki fitrah, ya, dalam dirinya masing-masing, dan fitrah itu cenderung kepada kebaikan ini. Nah, terus kemudian setelah itu, setelah kita memberikan kepercayaan, selanjutnya kita kelekatan, ya, dekat dengan anak. Dekat di sini bukan berarti selalu mengawasi, bukan. Tapi dekat untuk mengapresiasi, ya, memberikan dukungan, untuk menanyakan keadaannya, untuk menanyakan apa yang membuat dia sedih dan sebagainya, sehingga anak mau bercerita. Nah, inilah solusi terbaik, ya, untuk menjaga anak dari gadget, ya, yang sekarang ini orang tua banyak khawatir, ya, dua hal tadi. Kita beri pengakuan dengan memberikan kepercayaan kepada anak, ya, bahwa anak kita juga bisa melindungi diri mereka sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan dekat dengan anak, ya. Kalau orang tua kecanduan media sosial pun, ya, itu efeknya nanti gak dekat dengan anak itu, ya. Karena merasa kecanduan game atau kecanduan media sosial karena mungkin melihat orang tuanya juga kecanduan. Pada saat anak bermain HP, seharusnya orang tua itu mendampingi, ngobrol dengan mereka, atau paling tidak kita tidak asik sendiri, ya, antara orang tua dan anak itu masing-masing bermain gadget, ya, terpisah. Ini juga akan memperparah kondisi anak. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh Ummu Safana dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Aqila di Surabaya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallah fiq Ustaz atas penjelasannya, sangat jelas insya Allah. Ustaz, apabila fitrah iman dirasa sudah tumbuh cukup kuat, maka apakah sudah boleh memberikan akses internet kepada anak saya? Anak saya usia 10 tahun Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Kepada Abu Aqila, ya. Abu Aqila di Surabaya. Anak umur 10 tahun, fitrah keimanan sudah tumbuh, ya. Apakah kemudian bisa diberi akses internet? Kalau anak belum membutuhkan, ya, ternyata kebutuhan tentang online-nya itu belum, dia masih cukup, ya, untuk menumbuhkan fitrahnya dengan offline saja, maka ditunda dulu. Tapi kalau ternyata manfaatnya lebih besar dengan menggunakan online, tidak masalah, ya, selama fitrah keimanan sudah tumbuh. Dengan catatan bahwa, ya, pendampingan, ya, dua hal tadi, ya, untuk pencegahan, yaitu terus kita beri apresiasi kepada diri anak, kemudian kedekatan itu jangan sampai lepas, ya, kedekatan dengan anak selalu didampingi, insya Allah Ta'ala nanti akan terjaga anak itu, ya, akan terjaga. Nah, jadi Perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi ya, beliau bersabda, "Inni khalaqtu ibadi khunafa fatsalatu musayatin antinihim." Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, yaitu fitrah gitu loh. Sudah dalam kondisi fitrah itu. Fatsalatu musayatin antinihim. Maka setan itu akan menggelincirkan, ya, akan menggelincirkan mereka dari agama mereka. Ini. Nah, walaupun kita sudah yakin bahwa fitrah anak, fitrah keimanan anak kita sudah tumbuh, namun setan tidak mau diam untuk selalu menyimpangkan fitrah anak-anak kita. Ya, makanya penjagaan itu selalu kita berikan kepada diri anak-anak kita, terutama dalam hal ini adalah memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa ya diberikan anak sudah 10 tahun karena itu masa-masa pengembangan potensinya, yaitu bakatnya, dan sekarang ini pengembangan bakat anak saat ini itu sangat didukung sekali oleh adanya internet. Mereka bisa belajar dari YouTube ya, bisa belajar dari gambar-gambar atau dari website-website yang lain. Jadi tidak mengapa diberikan, namun selalu ya kedekatan kepada diri anak, ya, apresiasi kepada diri anak selalu diberikan. Insya Allah Ta'ala dia akan tumbuh fitrahnya dan terjaga. Karena apa? Karena adanya rasa senang anak akibat dari kedekatan orang tua tersebut. Demikian dari untuk Abu Aqilah yang di Surabaya. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari Alam di Telogosari. Beliau bertanya, "Ustaz, saya anak tahun 90-an, Ustaz. Saya merasa suasana di era industri 4.0 ini mulai krisis sosial, akhlak dan budaya. Tidak seperti saat tahun 90-an yang rasanya sangat guyup, bermain dengan teman-teman, terasa nyaman dan asri. Bahkan banyak menjadi kenangan. Nah, pertanyaannya bagaimana, Ustaz? Pandangan Islam dalam menghadapi gelombang teknologi yang sangat canggih ini, Ustaz. Saya merasa kasihan dengan anak cucu kita nantinya. Mohon nasihatnya, Ustaz." Ya. Dari Bapak Alam yang ada di Telogosari. Jadi, sering sekali orang tua itu mengatakan, "Dulu saya bermainnya adalah bermain di sawah, cari ikan." Kemudian dibandingkan anak sekarang hanya di tempat tidur bermain game. Terus kemudian bandingkan lagi, dulu kalau kita bermain itu, kalau kita ketahui ya, kita mengembalikan anak-anak kita yang saat ini kembalikan kepada masa tahun 90-an, sepertinya itu hal yang tanda kutip itu mustahil. Nah, ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Jadi sebagaimana dahulu ya munculnya televisi, ya, kemudian konten-konten televisi yang tidak syar'i muncul di televisi waktu itu seperti kayak sesuatu yang membahayakan bagi kita. Nah, ternyata masalah itu sekarang mungkin tidak sebesar dulu ya pembahasannya. Karena apa? Karena anak-anak sekarang sudah enggak begitu banyak tertarik dengan televisi, tapi mereka sudah mulai tertarik dengan gadgetnya ini. Nah, maka bagaimana kita menyikapi keadaan yang seperti sekarang ini, terutama zaman sekarang yang revolusi industri, era revolusi industri 4.0 ini, yaitu kita kembalikan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Ya. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ya, urusan dunia kalian. Jadi urusan keduniaan ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada kita. Selama urusan dunia itu tidak bertentangan dengan syariat ini. Jadi kita menyikapinya pakai dasar tersebut. Nah, maka kita gunakan ya adanya era industri 4.0 ini, gunakan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya ya. Untuk apa? Untuk kehidupan kita di dunia ini dan akhirat kelak. Ini kita gunakan sebaik-baiknya, karena adanya teknologi itu adalah bukan musibah, tapi itu nikmat sebenarnya. Namun dibalik itu, kalau kita tidak bisa menggunakan nikmat itu dengan baik, maka jadilah musibah. Nah, jadi kita gunakan teknologi itu ya, walaupun mungkin beda cara bermain anak sekarang dengan waktu tahun 90-an itu jelas beda. Namun kita harus memahami bahwa anak kita berbeda dengan kita. Itu urusan keduniaan, ya. Selama anak kita tetap sehat, ya, tidak harus mirip dengan permainan kita dulu. Ini, maka pintar-pintarlah kita menyiasati, ya, dengan teknologi yang ada. Jangan kita antipati, kemudian anti melihat anak pegang gadget langsung kita marah, seolah-olah itu adalah sesuatu yang pasti membahayakan, padahal sebenarnya bisa jadi itu bermanfaat bagi anak. Ya, berapa banyak anak yang bisa berkembang, ya, dengan gadget itu. Berapa banyak anak yang bisa belajar membaca karena gadget? Berapa anak yang menghafal Al-Quran melalui gadget? Ini. Jadi kita berpikirnya itu jangan selalu negatif. Walaupun kita juga gak boleh terlalu lalai atau abe dengan adanya teknologi era industri 4.0 ini. Jadi kesimpulannya adalah urusan keduniaan ini Nabi SAW menyerahkan kepada umatnya, ya. Antum alamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diperbolehkan, ya. Tidak harus kondisi kita zaman tahun 90-an kita kembalikan ke kondisi zaman sekarang. Sepertinya anak kita tidak mau menerima karena dunianya sudah berbeda. Nah, selama itu tidak melanggar syariat, ya, dan kita berusaha untuk menggunakan teknologi itu sebesar-besarnya untuk kemanfaatan, maka insyaallah taala adanya teknologi itu menjadi nikmat bagi kita, bukan menjadi musibah bagi diri kita. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak Alam di Telogosari tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Kita beralih Ustaz di channel YouTube Ustaz di live chat. Pertanyaan datangnya dari Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara menyikapi atau mengatasi anak yang tantrum jika kesenangannya terhadap game diganggu, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya. Silakan, Ustaz. Bapak Imam Nawawi, ya. Semoga Allah menjaga Bapak Imam Nawawi dan keluarga. Bagaimana cara mengatasi anak tantrum apabila kesenangannya terhadap game itu diganggu? Nah, adanya tantrum anak ketika bermain gamenya diganggu itu pertanda kecanduan. Itu pertanda kecanduan. Nah, kecanduan game sebagaimana kita bahas, kalau anaknya masih kecil, ya, itu pertanda bahwa fitrah keimanan itu belum tumbuh. Dan apalagi kalau dia masih di bawah 7 tahun, itulah masa emas menumbuhkan fitrah keimanan. Berarti ego anak tersebut belum tuntas. Nah, ini kalau anaknya masih kecil, dua kemungkinan. Bisa jadi memang itu adalah masa menuntas, apa namanya, di game itu adalah sebagai media penuntasan egosentris dia. Atau kemudian bisa, kemungkinan yang kedua adalah itu jeritan hati karena apa, orang tua yang kurang memperhatikan ini. Maka perlu kita ketahui kalau misal bapak sudah betul-betul memperhatikan anak, ya, dengan memberikan apresiasi, sering memuji anak, memeluk anak, mengajak ngobrol anak, ya, ternyata kok anak masih tantrum seperti itu, nah itu bisa jadi bahwa memang dia benar-benar kecanduan. Tapi kalau ternyata mungkin kedekatan bapak masih kurang, ya, kepada anak, itu bisa jadi protes anak, ya, kepada bapak, ya. Karena apa? Karena yang bisa memberikan perhatian, ya, yang bisa memenuhi tangki cinta anak itu ya game itu, ya. Sehingga dia tidak mau berpaling dari sesuatu yang bisa mengisi tangki cintanya. Jadi perlu dianalisa lebih ulang, ya, Pak Imam Nawawi. Kalau memang ternyata bapak sudah betul-betul dekat, ya, maka itu kecanduan, dan caranya sebagaimana telah kita bahas tadi, yaitu dengan dekat kepada anak, banyak diberi apresiasi. Setelah itu kemudian kita dampingi anak, ya, selama dia bermain game tersebut tanpa kita mengganggu dia. Ini cara mengatasinya. Namun seandainya memang kedekatan kurang, ya, maka tingkatkanlah kedekatan, ya. Mungkin penuntasan egosentris anak yang masih di bawah 7 tahun itu perlu dituntaskan, ya. Itu masa-masa emas pendidikan, yaitu pondasi keimanan itu pada usia-usia seperti itu. Maka tantrumnya anak itu adalah semata-mata diharapkan, ya, bagi kita itu adalah karena sesuatu yang bukan kecanduan. Harapannya adalah karena masa penuntasan egosentris anak. Namun kalau anak tersebut sudah besar, ya, masih tantrum, itu jelas bahwa ada masalah, ya. ada masalah ini. Nah, masalah di situ ya itu apa? Apa yaitu munculnya rasa senang yang luar biasa tadi itu tidak diperoleh dari orang tuanya, namun diperoleh dari game tersebut. Ya, maka orang tualah berusaha untuk memberi atau menumbuhkan kembali ya fitrah-fitrah anak tersebut, sehingga rasa senang anak itu diperoleh bukan dari game tapi dari orang tua. Yang perlu kita apa namanya garis bawahi ya, inti dari penanganan masalah kecanduan game ini adalah yaitu kita fokus pada potensi anak, kemudian siasati keterbatasannya. Kita dalam mengatasi masalahnya bukan kita konsen terfokus pada masalah, tapi kita konsentrasi pada potensinya. Kalau potensi anak kita tumbuhkan, maka insya Allah ta'ala nanti masalah-masalah itu akan terselesaikan. Sebagaimana kita mengatasi cahaya, apa mengatasi gelap, ya kita tidak akan membahas masalah definisi gelap, unsur-unsur gelap dan sebagainya. Itu tidak akan menyelesaikan, itu nggak akan menyelesaikan masalah kegelapan. Tapi kalau kita membahas selain kegelapan yaitu potensi berupa cahaya, maka munculnya cahaya itu akan menghilangkan kegelapan. Demikian juga pada anak-anak kita. Kalau kita konsentrasi pada masalah anak terus, itu enggak akan selesai-selesai. Tapi konsentrasilah kepada potensinya ya. Jadi hal-hal yang potensial pada diri anak kita apresiasi, kita akui. Maka insya Allah anak akan berpaling dari penyimpangan tadi itu. Karena apa? Potensinya diakui oleh orang tuanya. Ini. Jadi mungkin bisa jadi tantrumnya anak itu kita jarang sekali memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan dukungan terhadap potensi anak, walaupun mungkin sekilas bagi kita itu hal yang sepele itu loh. Ya, hal yang sepele. Nah, mungkin pada saat bermain gamenya anak kita apresiasi. Wah, kamu pintar ternyata menang terus ya. Nah, setelah anak merasa terapresiasi, akhirnya akan merasa dekat kepada orang tua, bahwa orang tua itu tidak pemarah pada saya dan sayang pada saya. Akhirnya nanti kita lebih mudah untuk mengarahkan ya, kita giring anak tersebut, jangan kita potong. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak Imam Nawawi di live chat YouTube tadi yang bertanya. Kita kembali ke WhatsApp. Pertanyaan datangnya dari Rizky atau Bapak Rizky di Penggaron. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimanakah hukum orang yang selalu sibuk dengan smartphone-nya ketika sedang diajak ngobrol? Bahkan ketika diberi salam, dia masih fokus dengan HP-nya tersebut. Anehnya ketika saya kirim pesan kepadanya, WA saya tidak dibaca-baca beberapa hari, Ustadz. Apakah hal tersebut adalah suatu penyimpangan moral dan bagaimana mengatasinya? Silakan Ustadz. Ya, dari Pak Rizky yang ada di Penggaron. Jadi kalau diajak ngobrol main gadget sendiri itu pertanda sebagaimana kita jelaskan tadi, itu sudah ketergantungan kepada media sosial, itu kecanduan. Ya, itu kecanduan. Dan kalau orang banyak menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat, ini jelas menyalahi syariat, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat ya yang sebagian besar manusia itu melalaikan, itu dua nikmat tersebut yaitu apa, as-sihhatu wal farah, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, waktu luang itu antara lain kalau disia-siakan maka itu adalah sebuah penyimpangan kalau menurut ajaran agama Islam. Jadi kalau orang menggunakan gadget kemudian lupa waktu ya, kemudian kalau pas ngobrol dia sibuk sendiri menggunakan gadgetnya, itu adalah ada waktu yang betul-betul bermanfaat untuk berdialog, untuk apa namanya berdiskusi dengan saudaranya atau menjalin ikatan persaudaraan, tapi ternyata dia lalai di situ. Nah, kesempatan waktu luang itulah dia sia-siakan, dan itu besok akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penggunaan waktu tersebut ini. Jadi intinya hal tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam, itu adalah sebuah penyimpangan, dalam hal ini adalah kecanduan terhadap media sosial tersebut. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Rizky di Penggaron tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir Ustaz, kami ambil dari live chat YouTube Ustaz, datangnya dari Bunda Lia. Beliau bertanya, kami ringkas saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bunda Lia mempunyai 4 orang anak Ustaz, di mana tidak mengekang masalah HP Ustaz. Terkadang anak tersebut pinjam HP dan diizinkan, namun anak-anaknya tidak komplain Ustaz. Namun masalahnya muncul ketika bibinya membebaskan untuk meminjami HP, Ustaz. Apakah yang seperti ini bisa merusak fitrah mereka, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi Ibu Lia ya punya 4 anak. Anaknya tidak dikekang ya, atau tidak dilarang untuk memanfaatkan HP. Dan ternyata memang anak-anak tidak menyimpang dalam penggunaannya. Karena apa? Itu tadi merasa bahwa mereka dipercayai oleh orang tua. Jadi sifat anak itu kalau merasa dipercaya, adanya pengakuan ya, maka anak cenderung untuk menjaga amanah tersebut ya, menjaga amanah tersebut. Itu salah satu buktinya yang dilakukan oleh anak-anak dari Ibu Lia. Terus kemudian apabila ada orang lain yang meminjamkan HP kepada anak-anak kita ya, dari bibinya antara lain, apakah itu membahayakan bagi anak-anak kita? Itu tergantung kita lagi nanti. Kalau kita tetap mendekat-dekat dengan mereka ya, apresiasi pengakuan tetap kita berikan kepada mereka, insya Allah ta'ala anak tetap akan memegang amanah. Walaupun siapapun atau mungkin dengan apa namanya konten-konten yang selalu berubah-ubah ya, setiap saat selalu update, insya Allah ta'ala selama kita selalu memberikan pengakuan ya, memberikan kepercayaan kepada anak ya, anak merasa dihargai, merasa diakui, merasa diapresiasi, kemudian merasa diberi kasih sayang dengan kedekatan, insya Allah ta'ala itu adalah proteksi terbaik bagi anak-anak kita. Itulah caranya memproteksi anak-anak ya, bukan dengan pengekangan. Sepertinya metode pengekangan ya, anak-anak dijauhkan dari HP sampai kemudian setelah balik dimunculkan, justru nanti akan kecanduan anak itu setelah balik itu, setelah mereka menemukan akan merasakan kesenangan yang luar biasa yang seharusnya sudah mulai ditumpahkan sejak dia kecil itu. Ini. Jadi ternyata metode seperti itu belum berhasil ya, karena sudah dicoba ternyata akibatnya justru akan memperparah kecanduan anak. Jadi intinya Bu Lia ya enggak mengapa ya. Karena kalau seandainya kita melarang ke bibinya pun juga itu akan menimbulkan madorot yang lain. Maka kelekatan kita kepada anak, kedekatan kita ya sebagaimana yang telah Ibu Lia lakukan, maka diteruskan. Semoga Allah SWT selalu menjaga Ibu ya dalam mendidik anak-anak dan selalu menjaga keluarga Ibu. Demikian walam bisawab. Nah, kemudian selanjutnya kita simpulkan ya tentang kecanduan game ini ya. Jadi sebenarnya kecanduan di sini bukan hanya game, apapun ya itu bisa membuat menjadikan seseorang menjadi kecanduan, bisa menjadi ketagihan. Bukan sesuatu yang kita anggap berbahaya, bahkan hal yang sepele berupa makanan pun itu bisa membuat orang menjadi kecanduan. Ini ya. Yaitu tadi, kalau seseorang mikal makan sesuatu yang belum pernah dia makan, ternyata merasakan nikmat yang luar biasa, maka muncul dopamin tadi. Ya, kemudian dopamin itu akan menjalar kepada bagian-bagian otak yang lain dan termemori di situ dan ingin merasakan mengulang lagi di lain waktu. Ini namanya kecanduan. Nah, kemudian kalau ternyata keinginan itu sangat kuat sekali, keinginan yang luar biasa ya, sehingga tidak pernah berhenti memikirkannya, tidak pernah berhenti menginginkannya. Akhirnya begitu menemukan makanan tersebut, kemudian ada berlebihan, ini sudah ke penyimpangan yang berakibat nanti kepada kesehatan dia dan sebagainya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama adalah cenderungan kepada hal-hal yang buruk yang menyebabkan adanya kata-kata kecanduan tadi. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kecenderungan, yaitu fitrah, yaitu kecenderungan kepada hal-hal yang baik. Ya, seperti cenderung anak itu untuk mencintai Allah, ya fitrah anak seperti itu. Cenderung bahwa setiap anak itu suka dengan belajar dan cenderung bahwa setiap anak itu pasti memiliki potensi. Ini. Nah, dua kecenderungan inilah yang apa namanya perlu kita perhatikan ya. Maka begitu sisi buruknya mulai tumbuh, ya mulai cenderung, maka kita harus segera ya dari awal-awal kita kuatkan kecondongan kepada kebaikan, yaitu fitrah anak. Jadi intinya ya, semua permasalahan pada diri anak, pada diri manusia itu disebabkan karena penyimpangan fitrah. yang mana fitrah-fitrah itu tidak tumbuh indah sebelumnya. Padahal kita sudah membahas masalah fitrah panjang lebar pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, bagaimana untuk memproteksi dan mengatasi semua masalah, yaitu tumbuhkanlah fitrah anak-anak kita, termasuk juga fitrah pada diri orang tua. Ini. Terus kemudian selanjutnya, untuk mengatasi kecanduan pada diri anak, maka terlebih dahulu orang tua harus mengatasi kecanduan pada dirinya sendiri. Ya, bisa jadi mungkin orang tua juga ada yang kecanduan ke makanan. Pokoknya kalau makan tidak harus seperti ini, nggak mau, itu bisa jadi kecanduan juga itu. Akhirnya harus mengeluarkan biaya yang besar. Akhirnya harus tidak memakan makanan yang tersedia di rumah karena tidak cocok. Ya, tidak cocok dengan rasa, dengan menunya dan sebagainya, maka timbullah di sini mubadir. Nah, ini sudah kepenyimpangan dan ini bisa dikatakan kecanduan juga. Ya, jadi kemudian kecanduan terhadap novel, ya. Dengan novel, dengan cerita. Pokoknya kalau tidak baca novel dia mungkin tidak bisa tidur. Akhirnya harus nyewa atau beli novel setiap hari sehingga waktunya habis untuk membaca novel, padahal itu adalah cerita fiktif, ya. Tentu saja harus dialihkan kepada hal yang lebih bermanfaat lagi. Ini pun juga kecanduan. Ya, makanya kalau kecanduan itu terjadi pada orang yang sudah tua, maka yang dilakukan adalah tazkiyatun nafas, ya, menyucikan diri kita, jiwa kita. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, ya, dengan adanya teknologi yang sebagian orang ketakutan dengan adanya teknologi itu, dan sebagian orang begitu lalai abai dengan teknologi itu, maka kita sebagai umat Islam, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil jalan tengah, ya, kita ambil jalan tengah, karena jalan yang terbaik itu adalah jalan tengah, ya. Ya, jalan yang terbaik adalah jalan yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan tengah. Ini oleh karena itu selalulah kita menuntut ilmu, ya, kita selalu meminta bimbingan dari orang-orang yang sudah alim, ya, tentang pendidikan ini, sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan bahagia dalam mendidik anak-anak kita semua. Apabila ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu semata-mata dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan selalu menjaga kita sehingga kita bisa diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surganya di akhirat kelak. Demikian wallahu bisawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.